apa derajat hadis tentang bahwasannya 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi bisa menjadi tameng dari Fitnah Dajjal. 10 ayat yang pertama ya, bukan yang terakhir. Tamam? Al-Asrul Awail min Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi itu bisa menjaga seorang dari Fitnah Dajjal. Sahih ya ikhwan. Al-Hadith sahih. Kita lihat di dalam pembahasan Kitabul Fitan wal Malahim. Tamam? Kitabul Fitan wal Malahim. Dan yang saya tahu, ikhwanawati na'azakumullah, sahih riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Innaka tawfiq. Masmu al-Bukhari. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Ma kunyatuhu Ya'fan. Apa kunyatuhu Imam Bukhari ini? Abu Abdillah. Naam. Abu Abdillah. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Babu. Man a'ad al-haditha salatan. Bab, seseorang yang mengulangi perbincangannya 3 kali. Liyufhama anhu, supaya difahami dari orang tersebut. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa qawluz zur. Ketahuilah dan ucapan dusta. Fama zala yukarriruha. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus menerus mengulang-ulangnya. Sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyatakan laitahu sakat. Duhai kiranya beliau diam. Ini yang dibaca ada kawan Evan. Siapa pernah ini? Ketika pembahasan dalam Fathul Majid. Nah, kita baca dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Yani dari sini Evan binti Nasrullah menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berbicara menjelaskan sesuatu kepada para sahabat, beliau mengulang-ulangnya. Ini fungsinya ikhwanabittina azakumullah, fungsinya ialah untuk ta'kidul faham, untuk menekankan pemahaman seorang. Liyufhama'an, supaya difahami betul ucapan orang tersebut. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hal ballaghtu salatan. Apakah saya telah menyampaikan? Beliau mengucapkan demikian selama 3 kali. Salasan. Hadis ini khana binti na'azakumullah ialah hadis. Ketika Rasulullah s.a.w. berkhutbah di hadapan para sahabatnya di Mina. Pada waktu hajjatul wada'. Haji perpisahan. Ketika Rasulullah s.a.w. menanyakan tentang bulan apa ini, negeri apa ini, hari apa ini, dijawab, ini ialah bulan yang haram, negeri yang haram, hari yang haram. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian ialah haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Kemudian beliau mengatakan, hal ballaghtu, apakah saya telah menyampaikan? Itu dikatakan salasan. Hal ballaghtu, hal ballaghtu, hal ballaghtu, 3 kali. Ini ikhwan fillah na'zakumullah, sahih riwayatnya, disebutkan juga oleh al-imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-hudud. Ada huwa. Contoh yang kedua, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Supaya para pendengar itu memahami betul ucapannya Rasul SAW. Dan juga untuk menunjukkan ta'kid ahamiyatul amr. Menekankan pentingnya masalah pasti. Sehingga diulang-ulang sampai 3 kali. Sehingga sang pendengar betul-betul memahami ucapan tadi dan mengetahui bahwasannya perkara tersebut sangatlah penting dalam Islam. Hadis ini, ikhwan fillah na'zakumullah, ada bab ini disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk membantah pendapat sebagian orang yang menyatakan tidak perlu mengulang ucapan. Dan membantah sebagian orang yang menyatakan seorang murid tidak boleh mengulang, meminta diulangi lagi ucapan gurunya. Paham ya? Wa dzaifana bitin azakumullah, ucapan yang merdud tertolak dengan beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang hak ikhwan fillah azakumullah, seorang murid diperbolehkan meminta gurunya mengulangi lagi keterangannya, dan itu tidak menunjukkan bodohnya dia. Sang guru, sang ma'alim, juga tidak mengapa mengulangi lagi keterangan-keterangan dia 1, 2, 3 kali supaya bisa dipahami oleh para pendengarnya, oleh murid-muridnya. Dan ini qul nabiyina azakumullah yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal qara'in. Ini sebenarnya qul nabiyina azakumullah berbeda sesuai dengan kondisinya dan qarinahnya. Terkadang ucapan itu qul nabiyina azakumullah cukup disampaikan sekali, orang paham. Terkadang pula qul nabiyina azakumullah ucapan itu perlu diulang-ulang sampai 3 kali. Baru dia paham. Mungkin dikarenakan pembahasannya yang cukup berat, cukup dalam, cukup mendalam, sehingga perlu disampaikan berulang-ulang supaya dia paham. Terkadang pula ikhwan fillah na'zakumullah yang mendengarkannya, sang muridnya, yang memang agak kurang cepat dalam menyerap ilmu yang disampaikan, sehingga perlu 3 kali. Ini ikhwan fillah na'zakumullah dikatakan oleh al-imam Ibn Munayyir, beliau mengatakan wal haq anna hadha yakhtalif bi ikhtilafil qara'in, yang hak ialah ini semuanya sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada. Hadha huwa. Sehingga tidak mesti setiap keterangan 3 kali. Tidak mesti. Hadha ikhwan fillah na'zakumullah, dalam suatu keadaan takalluf ada unsur memberatkan diri sendiri, ikhwan fillah na'zakumullah. Ada seorang sedang menyampaikan muhadharah, ceramah ya ikhwan, kalau kemudian diulangi lagi sampai 3 kali, ketahuan, paham ya, kepanjangan, dan terkadang mungkin membuat bosan pendengarnya. Sehingga sekali lagi diingat, ini yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal qara'in, berbeda sesuai dengan kondisi keadaannya dan qarinah-qarinahnya. Terkadang diperlukan 3 kali mengucapkannya. Terkadang pula cukup sekali dia mengucapkannya. Hadza huwa. Intinya ikhwan fillah na'zakumullah ialah untuk memahamkan sang pendengar. Kalau sang pendengar telah paham, maka hasalal maksud, telah tercapai apa yang diinginkan dari penjelasan tadi. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana 'Abdah Ibnu Abdillah As-Saffar. Qala haddatsana Abdussamad. Abdussamad Ibnu Abdul Warits Ibnu Sa'id. Abdussamad Ibnu Abdul Warits Ibnu Sa'id. قال حدثنا عبد الله ابن المثنى مثنى نعم عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله ثمامة ابن عبد الله يقول ابن عزكم الله عمه paman dia, pamannya Abdullah bin Musanna. Ini Sumama itu saudara kandungnya Al-Musanna. Saya baca yang mana nih? Oh iya, anak double dua. Tadi betul ya? Apa iya? Dua hadisnya jejer, syaratnya sama. Enggak apa-apa, betul. Abdullah bin Musanna. Qala haddatsana Sumama bin Abdullah. Sumama bin Abdullah ibnu Anas bin Malik. An Anasin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana idza sallama sallama salata. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkannya 3 kali. Wa idza takallama bi kalimatin, dan bila beliau mengucapkan satu kalimat, yakni jumlatul mufidayah, satu kalimat yang difahami, a'adaha salasan, beliau mengulangi 3 kali. Qala wa haddathana Abdah bin Abdillah, qala haddathana Abdus Samad, qala haddathana Abdullah ibn Musanna, qala haddathana Thumamah bin Abdillah, an Anasin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ada ikhwan. Satu sanadnya. Fungsinya apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengulangi sanad yang sama ini. Kita lihat ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana. Bahwasanya beliau dulu. Iza takallama bi kalimatin. Bila beliau mengucapkan satu kalimat. A'ada salasan. Beliau mengulangi 3 kali. Hatta tufham anhu, hingga kalimat tadi difahami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya, kenapa beliau mengulangi sanad yang sama? Sebab dalam riwayat ini ada penambahan kalimat hatta tufham anhu. Wa idza ata ala qaumin, dan bila beliau datang ke sebuah kaum, fa sallama alaihim, lalu mengucapkan salam kepada mereka, salam alaihim thalatha, beliau mengucapkannya 3 kali. Salam kepada beliau, kepada mereka 3 kali. Jika demikian ada penambahan wa idza ata ala qaumin. Tamam? Yang dimaksud sini fa nabidina azakumullah ialah istidzan. Salam untuk istidzan. Salam untuk meminta izin masuk ke rumahnya orang, maka mengucapkannya 3 kali ya kawan. Setelah 3 kali kemudian pemilik rumahnya tidak mengizinkan masuk, maka adabnya ialah dia pulang ke rumahnya, sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hadza wadih. Dari 2 hadis ini atau 1 riwayat ini fa nabiyina azakumullah, satu hadis. Hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sangat jelas menunjukkan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila beliau berbicara, beliau mengulangi 3 kali. A'adaha salatan, dan ini diterangkan dalam riwayat yang kedua, hatta tufhama anhu. Fungsinya ikhwan fillah jazakumullah ialah biar supaya kalimat tadi difahami dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwa. Sehingga sampai Ada yang menjelaskan ikhwan fillah na'udzubillah, kalau seandainya seorang itu hendak menulis sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kita akan kena semuanya. Akan kena semuanya sebab bisa diikuti dengan baik. Alam a'adaha thalathan. Masya Allah. Fungsinya untuk al-fahm. Kemudian ikhwan fillah na'udzubillah, dalam riwayat ini ada penambahan faedah, yaitu apabila beliau salam, salama salata, salamnya 3 kali. Ini ikhwan fillah na'udzubillah, sekali lagi saya terangkan, pada pembahasan istidzan, pada pembahasan ketika meminta izin kepada seseorang untuk masuk dalam rumahnya. Terbukti ikhwan fillah na'udzubillah, hadis ini dibawakan kembali oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitabul istidzan, dalam kitab meminta izin. Paham ya? Dalam kitab meminta izin. Sehingga menguatkan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika minta izin kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk apa minta izin salam 3 kali. Tidak diizinkan. Ketika itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang sibuk mengurusi tijarahnya, dagangan dia. Mari jawab, maka pulang Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah itu, sahabat Umar menyuruh seseorang untuk memanggil Abu Musa. Datang, tanya, kenapa kamu pulang? Kata Abu Musa, saya telah mengucapkan salam 3 kali. Dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila kamu telah mengucapkan salam 3 kali pada seorang yang tidak diizinkan, maka saya akan kamu pulang. Kata Ustaz Umar, siapa yang menguatkan kamu dengan riwayat seperti ini? Begitu. Ini ingin tersebut. Apa betul-betul demikian Rasulullah SAW mengucapkan? Khawatir salah faham Abu Musa Al-Asy'ari-nya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi sahabat Ansar, dan ada salah seorang dengan mereka, ikhwan, kalau masalah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, datang bersama beliau dan mengatakan, "Naam, saya juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan demikian." Maka sahabat Umar mencela diri dia sendiri dan beliau mengatakan, "Ya wail Umar, al-hadhu as-safqatu bil aswaq." Itu celaka si Umar ini. Terlalu sibuk ngurusi dagangan di pasar. Sampai lupa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyafi hadaih wa abidina azakumullah iyalah. Bahwasanya adab. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalah. Ketika mau masuk rumahnya orang, izin. Istidzan, minta izin. Dan izinnya iyalah mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum. Ini dibukakan. Yang kedua kalinya. Assalamualaikum. Ini dibukakan juga. Yang ketiga kalinya. Assalamualaikum. 3 kali. Tamam? Dibuka, alhamdulillah, masuk. Ini dibuka, maka adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah mulia. Pulang ke rumahnya kamu. Pulang ke rumahnya. Hadza huwa ikhwan fillah na'udzakumullah maksud dari kalimat wa idza sallama sallama thalatha. Sehingga tolong jangan salah kaprah. Kemudian mempraktikkan riwayat seperti ini setiap kali ceramah di hadapan masyarakat salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Kemudian innal hamdalillah Allahu musta'an. Ini hanya bidin azakum salah kaprah. Salah kaprah. Dikarenakan dia hanya melihat satu riwayat dan dipahami secara boleh saja. Wa idza sallama sallama salasa. Sehingga menurut dia, dikarenakan kalau beliau salam 3 kali, berarti ketika saya ceramah, ketika memberikan pengajian, tiap hari salamnya. Kalau demikian pemahamannya, ikhwan fillah jazakumullah. Lalu kenapa ketika kamu bertemu dengan kaum muslimin, tidak tiga kali salamnya? Ketemu dengan kaum muslimin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa demikian ya, Pak? Kenapa kemudian hanya dikhususkan pada ceramah saja? Dengan tanpa faedah yang lainnya? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini kalau dinasihatkan mulai lagi, dikarenakan tidak mau merujuk kepada pemahaman para ulama, pemahaman salafun salih rahimahumullahu taala. Kalau kita merujuk kepada pemahaman salaful ummah, kita akan tahu ternyata di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat ini juga dalam kitab Al-Istidzan. Paham ya? Sehingga menunjukkan dari syekh beliau ini pengertian wa idza sallama sallama thalathan, kalau beliau mengucapkan salam tiga kali, yakni pada waktu istiadzan, sehingga sesuai dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Allahul musta'an. Wa indi su'al innaki akhwana fa mujahid. Sekarang ini biasanya orang kalau mau minta izin masuk, ketuk pintu rumah, tak tak tak tak tok tok tok tok. Bagaimana adabnya? Apakah cukup dengan tok tok tok ngetok pintu rumah tiga kali pulang atau bagaimana? Nggak cukup. Terus ini harus pakai salam. Bagaimana kefiannya? Salam dulu baru ngetok pintu, atau ketuk pintu baru salam? Ketuk pintu itu ikhwan fillah, saya ingatkan, itu terjadi di kalangan para sahabat. Loh, dalilnya mana? Kemarin ketika kita membahas hadis yang panjang, kisahnya sahabat Umar dengan tetangganya ketuk pintu keras lagi. Ini yang keras yang luar biasa ini. Nanti ada yang ada sesuatu yang apa namanya penting begitu. Kisah ketuk pintu. Mungkin dikarenakan terlalu kalut melihat sesuatu yang penting seperti itu, ketuk pintu dalam riwayat tersebut dengan tanpa menyebutkan salam. Kata Ikhwan, ketuk pintu, azamahu, azamahu, kan begitu. Apakah di sana ada Umar? Sambil ketuk pintu, keras gitu. Itu mungkin keadaannya darurat. Sekarang yang normal, orang mau masuk rumah orang lain, tak izin, bagaimana? Ketuk pintu, tok, tok, assalamualaikum. Ataukah, assalamualaikum, tok, tok, tok. Yang mana ini akhirnya Abu Jahid? Sama saja. Sama saja. Agar Allah musta'an. Yang perlu difahami fanabutina azakumullah, bahwasanya istiqzan, istiqzan, minta izin ketika masuk, yang sahih dari keterangan para ulama ialah dengan salam tiga kali. Salam dengan mengucapkan salam, itulah makna istiqzan. Kenapa saya katakan al-sahih? Sebab dipersisikan di kalangan para ulama. Anda bisa lihat pembahasan masalah ini dalam tafsir Abwa'ul Bayan. Ketika membahas surat Al-Ahzab. Agak tak, Ikhwan? Al-Ahzab. Al-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tadabir. An-Nur awal Ahzab. Halal. Dalam pembahasan ayat ini, khamisina azakumullah, beliau mengatakan pengertian hatta tasta'nisu ialah hatta tasta'zinu, sampai kamu itu minta izin. Wal isti'zan wassalam, kata beliau. Dan yang minta izin ialah mengucapkan salam tadi. Sehingga khamisina azakumullah, caranya ketuk pintu dulu sebagai alam pemberitahuan kepada orang lain, kemudian minta izin. Tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka kan, kalau siap sih, cukup. Nah kemudian tiga kali dibuka kan ada orangnya, assalamualaikum. Nah, yang itu ketika apa sampai dibukakan sama orangnya, paham ya? Kalau misalkan yang pertama dibuka kan, Yang kedua kalinya, tok tok tok, assalamualaikum. Begitu. Dua kan khalas yakti. Belum, tiga kali. Tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka, kita masuk. Nggak dibuka, kita pulang. Hadza huwa. Allahu musta'an. Ini kayak akhirnya Yasir. Kalau masuk rumahnya orang atau minta izin, ngetuk pintu rumahnya orang, bagaimana adabnya? Apakah wajah kita langsung menghadap ke arah pintunya? Atau bagaimana? Menghadap. Terus B. Gimana? Misalkan ini pintunya depan kamu. Kamunya begini. Sambil ke arah belakang begitu. Hah? Jadi ngetuk, tok, tok, tok, gini. Nolak begini ya. Loh, dibuka, gini lagi. Tok, tok, tok, gini lagi. Begitu, begitu. Allah misal. Terus bagaimana kalau misalkan? Hah? Kamu misalkan, tok, tok, tok, tok, tok, assalamualaikum. Kamu bilang begini. Loh, kok dibuka-buka? Gak ngerti kamu. Pantulah begini. Lu ada orangnya. Ya apa? Allah musta'an. Ya begitu caranya. Dengan cara kamu menghadap ke selain pintu. Jadi jangan menghadap ke arah pintunya. Badan kamu miring. Hagar. Sama atau menepi. Menjauh dari pintu. Ditok-tok. Tok-tok kamu menepi. Ada adab ikhwan nabiyyi na'udzubillah. Supaya ketika dibuka pintunya oleh tuan rumah. Tidak langsung melihat kepada dalamnya rumah tadi. Siapa tahu di sana ada apa namanya anaknya atau ada putrinya atau ada istrinya atau yang semisalnya yang belum siap dalam keadaan dalam rumah, sama sehingga tidak melihat auratnya kaum muslimin dalam rumah-rumah mereka. Jadi paham ya, ada adab yang penting karena betina asalamualaikumullah, sehingga jangan begini tok-tok. Ada orang awam begitu ya kan, tok-tok. La assalamualaikum, dibukakan langsung. Gitu. Begitu langsung, apa ada? La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana bila salamnya dengan bel? Ting-tong. Assalamualaikum. Ting-tongnya itu yang repot. Jangan pakai ting-tong. Ada teman itu bel. Hah? Kalau cuma assalamualaikum. Maksudnya apa nabi tina asyakumullah. Mayaksi. Antumnya tidak mengamalkan sunnah ini. Kalimat idza sallama sallama salatan. Yang sallama di sini belnya apa kamunya? Hah? Kamunya ya ikhwan. Paham ya? Idza sallama sallama salatan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam itu tiga kali, itu bersuara. Assalamualaikum. Sehingga walaupun kamu ngebel, assalamualaikum. Kamu sampai assalamualaikum. Gitu. Ini kamu juga mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tamam? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Oh, kan. Hel semua pertanyaannya. Apakah kita juga disyariatkan salam tiga kali saat memasuki rumah kita sendiri? Baik, untuk masuk rumah sendiri, khanafidina azakumullah, juga dianjurkan dalam Al-Quran untuk mengucapkan salam. Sehingga saya juga sebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Tamam? Itu merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul bait. Sehingga salam. Tamam? Assalamualaikum. Buka pintu. Ayo, rumah kamu. Lain urusannya. Apalagi kamu yang namanya yang pegang kunci. Tamam? Dibuka, assalamualaikum. Untuk kamu masuk. Ini fungsinya yang wanabitina azakumullah. Satu, untuk menyebarkan syiar Islam salam. Yang kedua, mengajari orang rumah tahiyat penghormatan yang Islami. Yang ketiga, untuk mengasih tahu sama orang dalam bahwasanya yang pulang itu ialah istrinya, suaminya atau anaknya atau keluarganya. Jadi paham ya? Kalau kamu nyeselong boy saja, tidak tahu-tahu yang masuk itu bukan kamunya, orang lain. Tamam? Atau tahu-tahu laqad darallahu, ya, namanya apa namanya merungso. Kamunya la salam wala kalam, langsung buka pintu, ternyata kamu dapati di situ. Lagi pacaran istri kamu. Ahaula wala quwata illa billah. Apa tadi? Sehingga adab-adab itu diperhatikan ya khanabutina azakumullah. Sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma musta'an. Hah, next day. Salah enggak apa? Enggak apa. Salah enggak apa. Karena dalam rumah itu ada penghuninya. Ya ada penghuninya, imma yang rahmat-rahmat, wa imma yang enggak beres-beres. Ada penghuninya. Sehingga di antara adab masuk rumah ya khonabutina azakumullah ialah baca basmalah. Buka pintu, baca bismillah, bismillah. Buka pintu, kemudian salam. Assalamualaikum. Wah, paham ya? Kalau kamu baca bismillah, maka para jin-jin yang jahat itu gak bisa masuk. Walaupun pintunya kamu buka, itu gak bisa masuk mereka. Ketika kamu makan, baca bismillah, bismillah, kamu makan, maka mereka tidak mendapatkan makanan sama sekali. Malam harinya, kelaparan jin-jin tadi itu. Ini semuanya diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang tadi itu masuk rumah dengan basmalah. Ketika makan tanpa basmalah, maka jinnya dapat makan tapi enggak dapat tempat tinggal. Tapi kalau sedangkan dia masuk rumah dengan tanpa basmalah, maka jinnya mendapatkan maskan tempat tinggal yang enak di situ. Kalau plus makannya enggak pakai basmalah, dapat tempat tinggal, dapat makan. Aywa, antabihu. Maka hati-hati khana bin azakumullah. Jangan diremehkan perkara-perkara seperti ini. Ini merupakan apa namanya bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Dikarenakan jauhnya mereka dari bimbingan agama. Paham ya? Kalau kamu lihat khana bin azakumullah kaum muslimin yang jauh dari agamanya, keluar masuk rumah biasa. La basmalah, wala keluar rumah, wala mengucapkan salam, wala syukur. Sehingga karena fitnah azakumullah, kalau ada orang lain masuk ke rumah mereka itu jangan biasa. Jangan biasa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Qala haula wala quwwata illa billah. Ayo na'am, ayo syindak. Ini rumah elit ceritanya ini. Hah? Pagar dari rumahnya aja jauh. Rumah elit. Gitu ya. Stelnya di pagarnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Eh, sindak kamu ya. Iya, nak. Hah? Eh, bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Jawab salamnya. Allah a'lam juga. Nggak tahu saya. Ini kena muskilat bel ini. Wallahu a'lam bissawab. Tuh kalau misalkan dia apa suara yang menyampaikan salamnya jawab salam. Wallahu a'lam bissawab. Nggak tahu saya. Wallahu a'lam. Nekfi? Hah? Yang begitu-begitunya tanyakan lagi sama yang lain insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Nakfi lahu nasbahanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.